Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada hadis yang kedua. Syarah hadis yang kedua yaitu tentang datangnya Jibril alaihi salam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk rupa manusia. Kemudian Jibril menanyakan tentang Islam, iman, ihsan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab semuanya dengan terperinci, apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan, serta tentang alamat hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, lafaz akhbirni 'anil Islam ay ma huwa al-Islam, akhbirni anhu. Ketika Jibril bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil Islam, beritakanlah aku tentang Islam, apa itu Islam, ay ma huwa al-Islam, apa itu agama Islam, akhbirni anhu, kabarkanlah aku tentangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tashhad, makna tashhad adalah engkau berikrar, mengakui dengan lisanmu dan juga dengan hatimu. Maka tidak cukup syahadat tersebut dengan menggunakan lisan saja. Fala yakfi al-lisan, bala buddha minal lisani wal qalb. Akan tetapi harus dengan lisan, harus dengan lisan dan qalb. Pengikraran, pengakuan syahadat tersebut harus dengan lisan dan qalb. Sebagaimana firman Allah, illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun, kecuali mereka orang-orang yang bersaksi dengan al-haq, yaitu bersaksi senang dengan asyhadatain wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui hakikat yang mereka syahadatkan tersebut. Kemudian mu'alif melanjutkan, wa i'rabu la ilaha illallah. Di sini mu'alif akan memberikan faedah yang berkaitan dengan i'rab, yaitu yang berkaitan dengan ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu. I'rabnya la ilaha illallah, hadhihi jumlatun ismiyah manfiyah bila allati linafil jins. Jumlah la ilaha illallah ini adalah jumlah ismiyah, jumlah ismiyah dalam bahasa Arab. Percakapan yang digunakan dalam bahasa Arab tidak keluar dari dua, tidak keluar dari dua perkara, imma jumlah, imma perkataan tersebut jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Seluruh jumlah jika kita dapati dalam bahasa Arab pasti dia antara salah satu dari dua hal tersebut, yaitu imma jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Maka la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah ini adalah jumlah ismiyah. Dan juga sebagaimana yang didefinisikan oleh ahlun nuhah, bahwa jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri, tersusun dari mubtada dan khobar. Atau gampangnya jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Itu dinamakan jumlah ismiyah. Adapun jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, ataupun lebih mudahnya jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il, seperti jumlah ismiyah Muhammadun fil masjid. Muhammad, jumlah ini diawali dengan isim, berarti dia menandakan jumlah tersebut adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Atau jumlah, contoh jumlah fi'liyah seperti yang jumlah yang didahului dengan fi'il. Daraba Muhammadun. Daraba didahului dengan fi'il daraba, memukul. Berarti jumlah ini jumlah fi'liyah. Seluruh kata jumlah yang digunakan dalam bahasa Arab imma jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Jika jumlah ismiyah berarti dia terdiri dari mubtada' dan khobar. Mubtada' dan khobar. Adapun jumlah fi'liyah maka dia terdiri dari fi'il dan fa'il. Jika ada mubtada' pasti harus ada khobarnya. Demikian juga jika ada fa'il, jika ada fi'il mesti harus ada fa'ilnya. Di sini la ilaha illallah dan perinciannya insyaallah sudah antum pelajari di ilmu nahwu. Di sini la ilaha illallah ini adalah jumlah manfiyah. Jumlah ismiyah manfiyah. Di sini jumlah ismiyah la ilaha illallah itu jumlah ismiyah, tidak ada fi'il dan fa'ilnya. Akan tapi dia mubtada dan khobar. Akan tapi jumlah ismiyah ini didahului dengan penafian, didahului dengan la annafiyah. Yang mana la di sini allati li nafyil jins. Jadi la ilaha illallah itu adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada wal khabar, wal khabar akan tapi didahului jumlah tersebut dengan la, dengan la allati li nafyil jins. Di sini huruf la yang menunjukkan penafian jenis tersebut. Dalam kaidah bahasa Arab bahwa Allah allati li nafil jins itu memiliki hukum, memiliki amalan sebagaimana amalannya inna, sebagaimana yang telah antum pelajari bahwa inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mungkin kita sedikit merujuk bahasa Arab. Inna adalah huruf yang menasobkan isim dan merofakkan khobar. Jadi mubtada awal asalnya mubtada dan khobar Muhammadun fil baiti. Muhammad mubtada, fil baiti jar majrur khobar. Kemudian jumlah ism itu adalah jumlah ismiyah yang didahului dengan isim dan yang didahului dengan mubtada dan khobar. Awalnya isim, berarti dia jumlah ismiyah Muhammadun fil baiti. Kemudian dimasuki huruf inna, dimasuki huruf inna. Inna amalan inna yaitu dia menasobkan, menasobkan mubtadanya dan merofakkan khobarnya. Jadi Muhammadun fil baiti, awalnya Muhammadun kemasukan inna, berarti berubah jadi mansub Muhammadun tersebut. Inna Muhammadan fil baiti. Ini makna inna ta'mal tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dan inna ini, huruf inna memiliki beberapa akhwat, beberapa teman-temannya yang sama kegunaannya, yaitu seperti inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, dan seterusnya yang disebutkan dalam pelajaran bahasa Arab, bahwa huruf-huruf tersebut masuk pada mubtada dan khobar. Huruf-huruf yang seperti itu, huruf-huruf inna dan akhwatuh, itu pasti masuk dalam mubtada dan khobar saja. Tidak mungkin inna masuk ke dalam fi'il. Jadi inna itu masuk ke dalam mubtada dan khobar saja. Demikian juga akhwat-akhwatnya, seperti la'alla, ka'anna, itu semua masuk ke dalam mubtada dan khobar. Jika masuk ke dalam mubtada dan khobar, dia menasabkan mubtada dan menjadikan dia isim inna, kemudian merofakkan khobar dan menjadikan khobar tersebut sebagai khobar inna. Maka di sini la allati rinafil jins merupakan salah satu dari saudara akhwat-akhwat inna, merupakan saudaranya inna, yaitu dia beramal seperti amalannya inna, namun dengan beberapa syarat. Tidak semua la itu, tidak semua la penafian itu sebagai akhwat inna, akan tapi ada beberapa syarat-syaratnya. Dan juga la dalam bahasa Arab ada banyak fungsinya. Ada la yang menunjukkan an-nahiyah, la an-nahiyah yaitu la larangan. La ta'kul, jangan kau makan. Ini bukan la nafiyah, ini la an-nahiyah. Ada juga yang la az-za'idah, dia la sebagai tambahan saja, tidak ada artinya, sebagai tambahan saja. Adapun di sini, la di sini fungsinya sebagai penafian jenis, penafian al-jins, penafian jenis itu secara keumuman. Jadi tidak dinafikan seluruhnya. Seperti la Muhammadan la rajula fid dari, la qalama fil hakibati, tidak ada pulpen di dalam tas. La qalama fil hakibati, asluhu, asalnya al qalamu fil hakibah, al qalamu fil hakibah, akan tapi dimasuki huruf la maka berubah jadi mansub. La qalama fil hakibah, qalama di sini isim inna, isim la an-nafiyah lil jins, dan qalama tersebut nakirah. Jadi isim la harus isim la an-nafiyah lil jins, harus nakirah, tidak boleh ma'rifah. Jadi salah satu syarat la an-nafiyah lil jins, isimnya harus nakirah, isimnya dia harus nakirah. La rajula fid dari, rajul nakirah, tidak boleh la Muhammadan. Kalau isimnya ma'rifah berarti dia bukan la an-nafiyah, dia mubtada'an khobar la an-nafiyah, tapi tidak beramal amal inna. Jadi di antara syarat la an-nafiyah lil jins yaitu isimnya harus nakirah, isimnya harus nakirah, dan juga khobarnya harus nakirah. Jadi la rajula fid dari, tidak ada seorang pun umum, tidak ada seorang pun yang rajul, tidak ada satu orang pun, baik itu tinggi, pendek, dalam jenis bentuk apapun, seorang tersebut tidak ada sama sekali orang itu di dalam rumah. Tidak ada yang namanya orang di dalam rumah. Ini makna an-nafiyah lil jins. Jadi la ilaha illallah, la di sini an-nafiyah lil jins, dia menafikan segala bentuk ilah, segala bentuk ilah, sesembahan. Jadi dalam lafaz ini la ilaha, la di sini gunanya adalah an-nafi lil jins. Wa nafyul jinsi a'amun nafi, dan penafian al-jins, penafian jenis itu penafian yang paling umum, yang a'am, yang paling umum. La ilaha illallah, jadi tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian ismuha ilah wa khabaruha mahdzuf wa taqdir haqqun. Jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa la, inna, dan akhwatuha semuanya masuk ke dalam mubtada dan khobar. Mesti ada mubtada dan khobarnya. Kemudian di jumlah ini, la ilaha, mana mubtada dan mana khobarnya? Atau mana isim lanya dan mana khobar lanya? Ismuha, kata mu'alif, kata syarih, isim lanya, isim la, yaitu mubtada. Mubtada, awalnya mubtada, kemudian kemasukan la, berubah menjadi isim la. Ismula, ismuha, ilah. Isim lanya adalah ilah. Ilah di sini, isim la, la ilaha. Lihat ilaha mansub. Ilaha mansub karena adalah an-nafi lil jins. Dia beramal sebagaimana amal inna. Wasmuha ilah. isim la adalah ilah. Wa khabaruha mahdzuf wa taqdir haqqun. Dan mana khabar dalam jumlah tersebut, la ilaha illallah, mana khabarnya? Kata syarih, khabarnya mahdzuf, yaitu dihapus. Mahdzuf, khabarnya dihapus, tidak tampak dalam jumlah itu. Namun ada takdir, ada takdir yang ditakdirkan, khabarnya ditakdirkan. Apa khabarnya? Yaitu hakun. Jadi setelah ilah itu ada khabar. Setelah isimnya, setelah mubtada pasti ada khabar. Dan juga setelah isim la pasti ada khabar lanya. Mana khabar lanya tidak tampak? Ya, khabar lanya ada tapi tidak kelihatan. Dan bisa ditakdirkan yaitu dengan hakun. La ilaha hakun. Aslinya seperti itu. Tapi dalam lafaz ini dihapus. La ilaha illallah. Asalnya dalam i'rab, jika kita meng-i'rab, ilaha adalah isim la mansub, kemudian khabaruha mahdzuf takdiru hakun. Khabarnya, khabar la tersebut hak adalah khabarnya dihapus. Khabarnya tidak terlihat, tidak tampak, tapi ditakdirkan hakun, yang berhak. Wa qawluhu illallah. Jadi ini sudah paham ya. Jadi isimnya adalah ilah, kemudian khabarnya adalah hakun. Kemudian wa qawluhu illallah. Ini syarah dalam, masih syarah dalam jumlah kalimat la ilaha illallah dalam sisi bahasa Arabnya, dalam sisi nahunya. La an-nafiyah lil jins, ilaha ismula mansub, kemudian khabarnya mahdzuf takdiru hakun, kemudian illa adatu hasrin, lafat pengkhususan. Illa ini lafat pengkhususan. Allah yang dikhususkan, isim yang dikhususkan. Jadi illa ini sebagai adat pengkhususan, kecuali, makanya illa kecuali. Qamat tullabu illa Muhammadan, seluruh murid berdiri kecuali Muhammad. Jadi di sini hukum pengkhususan, lafaz illa setelah illa ini dikhususkan dari hukum sebelumnya. Hukum sebelumnya semua murid berdiri, kemudian dikecualikan dari hukum tersebut siapa yang tidak berdiri, yaitu Muhammad. Ini makna lafaz pengkhususan. Jadi setelah illa itu hukumnya tersendiri, tidak seperti hukum sebelumnya. Seperti dorobtu at-tullaba illa Muhammadan, saya mukul seluruh murid kecuali yang saya tidak pukul, satu kecuali Muhammad saja yang saya tidak pukul. Ini maksud adatu hasrin, lafaz pengkhususan. Wal ismul karim lafzul jalalah badal min khabar la. Adapun lafzul jalalah Allah adalah sebagai badal, sebagai badal pengganti daripada khobar, pengganti khobar la. Jadi hakun itu khobar la. Kemudian lafadul jalalah merupakan badal pengganti khobar tersebut, yaitu pengganti hakun. Ini panjang kalau dibahas masalah badal dan seterusnya. Nah, kita cukup membahas la ilaha illallah. Intinya dalam kalimat la ilaha illallah tersebut, penafiannya secara umum, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian badal min khabar la al mahdzuf walaysa khabaruha. Dan lafzul jalalah Allah itu bukanlah khabar la, akan tapi dia badal, khabarnya hakun. Khabarnya sudah kita sebutkan tadi adalah hakun yang dihapus. Adapun Allah, lafzul jalalah di sini bukan sebagai khabar la, dia sebagai badal. Li'anna la an-nafiyah lil jins la ta'mal illa fin nakirat. Di sini adalah kaidah yang disebutkan oleh muallif, bahwa la an-nafiyah lil jins, la yang ala an-nafiyah lil jins itu tidaklah beramal kecuali pada isim yang nakirah saja, kecuali pada isim-isim yang nakirah saja. Jadi la nafiyah lil jins dalam bahasa Arab, la nafiyah lil jins yang beramal sebagaimana amal lais amal inna, itu tidaklah beramal sebagaimana amalnya inna, kecuali dengan beberapa syarat. Jadi la ini la nafiyah lil jins, dia beramal amalannya inna dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya bahwa isim dan khobar la tersebut harus nakirah, tidak boleh ma'rifah. Jadi tidak boleh la Muhammadan fiddari, tidak boleh, akan tapi harus nakirah la rajul atau selainnya yang nakirah, tidak Muhammad, bukan nakirah lagi, sudah ma'rifah Muhammad atau ar-rajul, ini sudah ma'rifah karena sudah ada alif dan sudah ada alnya, bukan nakirah lagi. Akan tapi la annafiyah lil jins yang beramal amal inna, jika dia masuk ke dalam isim yang nakirah dan khabarnya juga nakirah. Adapun jika isimnya ma'rifah maka mubtada, maka isim itu bukanlah isim la, akan tapi dia mubtada dan khabar. Fasarat al jumlah fiha syai'un mahdzufun wa huwa al khabar wa taqdiru haqqun, sebagaimana telah kita jelaskan. Maka jumlah la ilaha illallah tersebut ada sesuatu yang dihapus pada jumlah itu. Jadi la ilaha illallah ada sesuatu yang dihapus darinya. Apa yang dihapus? Yaitu khobarnya. Jumlah tersebut adalah jumlah ismiyah, jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar, atau diawali dengan mubtada dan khobar. Namun khobarnya tidak terlihat. Kemana khobarnya? Khobarnya dihilangkan, dihapus. Maka jumlah tersebut ada sesuatu yang dihapus darinya, yaitu khobarnya dihapus. Namun ditakdirkan yaitu dengan lafadz hakun, dengan hakun yang berhak. Jadi tidak ada ilah yang berhak disembah. Yang berhak itu adalah khobarnya. Yang berhak disembah adalah khobarnya. Ay la ilaha hakun illallah azza wa jal. Asal lengkapnya jumlah tersebut la ilaha hakun illallah. Jadi tidak la ilaha illallah, itu ada yang dihapus. Asalnya kalau kita mau tampakkan semua, la ilaha hakun illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah azza wa jal. Wa hunaka alihah lakinnaha alihatun batilah laisat alihatan haqqah lakinnaha alihatun batilah laisat alihatan haqqatan. Karena di sana ada ilah, ada sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah, akan tapi mereka adalah sesembahan-sesembahan yang batil, yang bukan hak. Mereka adalah sesembahan-sesembahan yang batil, yang salah, sesat. Laisat alihatan haqqah, bukan sesembahan yang benar. Jadi kenapa ada takdir haknya, ada takdir khobarnya adalah hak? Karena hak adalah yang berhak. Karena di sana ada juga sesembahan-sesembahan yang disembah oleh kaum musyrikin, namun mereka tidak memiliki hak untuk disembah. Bahunaka alihah lakinna, dan di sana, karena di sana ada alihah, sembahan-sembahan, akan tapi lakinnaha alihatun, akan tapi itu adalah sesembahan-sesembahan yang batil, yang sesat, yang salah. Laisat alihatan haqqan, bukan sesembahan yang benar, bukan sesembahan yang benar. Walaisa laha min haqqil uluhiyyati syai'un, dan mereka sama sekali tidak memiliki hak untuk diibadahi, untuk disembah. Hakul uluhiyati min syai', mereka tidak boleh disembah sama sekali, tidak memiliki hak untuk diibadahi sama sekali. Oleh karena itu wa yadullu dzalika qawluhu ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, Zalika yang demikian itu bi annallah, karena Allah Subhanahu wa taala dialah al-haq, dialah ilah yang berhak disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan seluruh apa yang mereka sembah selain Allah, seluruh apa yang mereka ibadahi, yang apa yang mereka doa selain Allah, itu adalah sesembahan-sembahan yang batil. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mu'alif asy-syarih melanjutkan mensyarah lafaz wa anna Muhammadar Rasulullah. Ai wa tashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maksudnya adalah engkau juga bersaksi bahwa tidak ada bahwa Muhammad adalah Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, dan juga engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Walam yaqul inni Rasulullah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan aku adalah Rasulullah, tapi menggunakan namanya, menggunakan namanya, tidak menggunakan dhamir. Padahal Jibril, padahal orang tersebut bertanya kepada Rasul, mestinya Rasul bisa menjawab engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah, menggunakan dhamir, karena beliau yang ditanya. Akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan dhamir inni wa anni Rasulullah. Maksudnya menggunakan namanya, wa anna Muhammadar Rasulullah. Namanya ya nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menggunakan dhamir. Namun dengan antasyhada alla ilaha illallah, engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan dhamir, dan saya adalah Rasulullah. Memberikan faedah apa? Lakin izharuhu bismihi al-alam awkad wa ashaddu ta'ziman. Kata Syekh Al-Utsaimin memberikan faedah atas jumlah tersebut, tidak menggunakan bahwa saya adalah Rasulullah, tidak menggunakan dhamir saya, kata Syekh Al-Utsaimin, dengan disebutkannya nama alamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad, dengan disebutkan namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Al-Utsaimin, aukat lebih kuat, wa asyaddu ta'ziman, dan lebih agung daripada menggunakan dhamir. Jadi menggunakan nama tersebut lebih kuat dan lebih agung daripada menggunakan dhamir. Itu faedahnya. Jadi berbeda dengan jika ketika Rasul mengatakan wa anni Rasulullah dengan mengatakan wa anna Muhammad. Jika menggunakan dengan nama alamnya Rasul yaitu Muhammad, maka itu lebih diagungkan, lebih kuat dan lebih diagungkan, lebih dihormati nama tersebut. Wa anna Muhammad Rasulullah, berbeda dengan mengatakan wa anni, dan aku adalah Rasulullah. Ini faedahnya, yaitu ta'ziman, yaitu dalam rangka pengagungan dan menguatkan bahwa Muhammad yang betul adalah Rasulullah. Wa laisa min dzurriyyati Isma'il rasulun siwa. Kemudian mu'alif asy-syarih melanjutkan wa laisa min dzurriyyati Isma'il rasulun siwa, dan tidak ada dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam rasul yang diutus selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada dari keturunannya Nabi Ismail seorang rasul pun yang diutus selain rasul, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal ma'ni biqaulillahi ta'ala, dan beliaulah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Ibrahim dan Ismail ketika mereka berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Di sini Ibrahim alaihi salam berdoa, wahai Rabb kami, bangkitkanlah, ib'ats, utuslah seorang rasul dari keturunanku, seorang rasul dari keturunanku yang mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat kamu, ayat-ayat engkau wahai Allah. Rabbana wab'ats wahai Rabb kami, utuslah dari keturunanku seorang Rasul yang mana Rasul tersebut membacakan ayat-ayat-Mu. Di sini yang dimaksud Rasul tersebut dalam doa Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan sedikit, Rasulullah, Rasul bima'na mursal, wa anna Muhammadan, Muhammad di sini isim alamnya Rasul, nama alamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sifatnya. Nama Rasul adalah Muhammad. Rasulullah, Rasul maknanya adalah mursal, yang diutus. War rasul huwa man auhallahu ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi wal amali bih. Jadi apa pengertian rasul, apa definisi rasul? Yaitu kata syarih bahwa rasul adalah seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang baru, dan wa amara bitablighi, dan rasul tersebut, orang tersebut diperintahkan untuk bitablighi, untuk menyampaikan kepada manusia, wal amali bih, dan mengamalkan wahyu tersebut, mengamalkan syariat tersebut. Inilah rasul. Jadi di sana para ulama ada yang mengatakan masalah perbedaan antara rasul dan nabi. Sebagian mengatakan bahwa rasul adalah orang yang diturunkan kepadanya wahyu dan diturunkan kepadanya syariat yang baru, kemudian rasul tersebut diutus kepada seluruh manusia, diutus untuk menyampaikan syariat tersebut, diutus untuk menyampaikan syariat yang dibawa oleh rasul tersebut. Adapun nabi, maka dia tidak diutus, maka dia adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah, namun tidak disuruh untuk menyampaikan kepada manusia. Ini pendapat sebagian ulama. Dan tadi pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa yang benar perbedaan antara rasul dan nabi, bahwa ar-rasul huwa man arsala ila qaumin kuffar mukadzibin. Bahwa rasul ini perbedaan yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa yang benar perbedaan antara rasul dan nabi adalah bahwa rasul itu man arsala ila qaumin kuffar mukadzabin, bahwa rasul adalah seorang manusia yang diutus, yang diberikan wahyu oleh Allah dengan syariat yang baru, kemudian untuk disampaikan kepada kaum kuffar. Jadi rasul menyampaikan syariat tersebut kepada orang-orang kuffar yang mendustakannya. Ini adalah rasul. Adapun nabi, maka nabi adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diturunkan kepadanya wahyu. Namun dia tidak diutus kepada kaum kufar, dia diutus kepada kaum mukminin dengan membawa syariat rasul sebelumnya. Jadi nabi tidak membawa ajaran baru, dia meneruskan ajaran rasul sebelumnya, dan juga nabi tersebut tidak diutus kepada kaum kufar, dia diutus kepada kaum mukminin dengan membawa syariat rasul sebelum mereka, sama-sama diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan syariat tersebut. Tidak seperti pendapat yang mengatakan bahwa rasul itu adalah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan syariat, menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Adapun nabi, maka tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu tersebut. Ini berbeda. Jadi pendapat yang benar bahwa rasul dan nabi sama-sama mereka diutus untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perbedaannya hanyalah kalau rasul itu diutus kepada kaum kufar dan membawa pelajar syariat yang baru, adapun nabi diutus kepada kaum mukminin dengan membawa syariat rasul sebelumnya. Inilah makna rasul dan nabi. Rasulullah, rasul bima'na mursal, rasul adalah mursal. Wa rasul huwa man auhallahu ilaihi bisyar'in bishar'in wa amara bitablighihi wal amali bih. Dan Rasul definisinya adalah seseorang yang Allah berikan kepadanya wahyu dengan syariat, wa amara bitablighihi, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia, wal amali bih, dan untuk mengamalkannya. Mungkin sampai di sini kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.